بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada hadis yang ke-344. Sudah kita bahas maknanya secara ringkas. Tinggal tersisa ma yustafadu min hadal hadis. Yang tersisa adalah apa faedah yang diambil dari hadis ini. Tentunya untuk kita membaca faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, kita ingatkan dulu makna hadisnya secara ringkas. Bahwasanya ada seseorang dari kalangan Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, putuskanlah untuk kami dengan keputusan dari kitab Allah SWT." Faqala al-khasmul akhar, berkata orang yang bertikai yang lain, dan dia kelihatannya lebih faqih daripada yang pertama, "Na'am, faqdi bainana bi kitabillah." Betul, ya Rasulullah, putuskan di antara kami dengan kitabullah. "Wa'dan li," dan izinkan aku berbicara. "Qul," kata Nabi. "Silakan ucapkan apa yang kamu mau ucapkan." Orang itu berkata, "Inna ibni kana 'asifan 'ala hadha." Sesungguhnya anakku, anak laki-lakiku adalah pegawai pada orang ini. "Fazana bimra'atihi," ternyata dia terjatuh dalam zina dengan istrinya. "Wa inni ukhbirtu anna 'alayya 'ala ibni ar-rajm," dan aku mendengar berita kalau hukum bagi anakku adalah dirajam. "Faftadaitu minhu bi 100 syatin wa walidah," maka aku pun menebus kepada suaminya ini dengan 100 ekor kambing dan dengan seorang budak. "Fasa'altu ahlal ilmi fa'akhbarani," aku tanyakan kepada orang-orang yang berilmu dan mereka menghabarkan kepadaku bahwa "ala ibni jaldumi'ah," ternyata anakku hanya dihukum 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Sedangkan bagi istri orang ini terkena rajam. "Maka bagaimana ya Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan kitabullah." Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah." Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh akan aku putuskan antara kalian berdua dengan kitabullah. "Al-walidah wal-ghanam rudda alaik." Kambing-kambing dan budak tadi kembali kepadamu. Yang kamu berikan padanya sebagai tebusan, ambil kembali. "Wa'ala bnika jaldumi'ah," sedangkan atas anakmu dihukum 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Wa anna 'ala imra'ati hadzal rajam, sedangkan atas istri orang ini terkena rajam. Dirajam, dilempari sampai mati. Mengapa hukumnya berbeda? Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa dalam masalah zina, muhsan dengan yang tidak muhsan berbeda hukumnya. Apa makna muhsan? Makna muhsan adalah sudah menikah atau pernah menikah. Maka wanita tadi sudah menikah, sehingga hukumnya lebih keras, yaitu rajam, sampai mati. Sedangkan yang belum pernah menikah, yaitu pemuda tadi, dia terkena hukuman, yaitu dicambuk 100 kali cambukan, dan diasingkan 1 tahun. Waghdu ya Unais li rajulin min aslam ila mra'ati hadha. Nabi langsung menyuruh seseorang, ughdu ya Unais, berangkatlah wahai Unais. Unais ini seseorang dari kalangan suku Bani Aslam. Ughdu ya Unais, pergi wahai Unais kepada wanita tadi, kepada wanita orang ini, istrinya orang ini. Fa in i'tarafat farjumha, kalau dia mengakui, rajam dia. Kalau dia mengakui, rajam dia. Ada kalimat idza tarafat, kalau dia mengakui. Apa maknanya? Maknanya kalau tidak mengakui enggak bisa dirajam. Mengapa? Karena rajam terjadi karena dua hal. Rajam terjadi karena dua keadaan. Keadaan pertama ada saksi. Keadaan kedua tidak ada saksi. Kalau ada saksi, 4 orang, ini keadaan pertama, maka dia dirajam bagaimanapun dua juga. Ngaku, enggak ngaku, tetap dirajam. Kalau ada 4 saksi. Baik. Tetapi yang lebih sering terjadi yang kedua, tidak ada saksi 4 orang. Kalaupun ada saksi paling 1, dan itu enggak bisa untuk menegakkan hukum rajam. Maka keadaan kedua ini harus dengan pengakuan. Karena gak ada saksi, 4 orang gak ada. Maka satu-satunya untuk menegakkan hukum rajam adalah pengakuan. Maka Nabi berkata kepada Unais, ughdu ya Unais, berkat wahai Unais ke wanita orang ini. Kalau dia ngaku, rajam. Kalau dia ngaku, rajam dia. Kalau gak ngaku, ya gak bisa. Sebab gak ada saksi. Maksudnya gak ada saksi 4 orang. Ada saksi cuma 1. Faghada 'alaiha fa'tarafat. Maka Unais pun mendatanginya dan mengatakan kepadanya, dan dia ngaku, memang saya berzina. Fa'amara biha Rasulullah sallam farujimat. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallam wanita tersebut untuk dirajam. Tayib, ini ringkasan hadisnya. Tayib, kita ambil faedah-faedahnya hari ini. Ma yustafadu min hadzal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Awalan istafadna min hadzal hadis jafaul a'rab. Pertama, kita mendapatkan dari hadis ini betapa kakunya orang-orang Arab Badui. Tiba-tiba datang kepada Nabi dan berkata, "Karena aku minta dengan nama Allah, hukumi kami dengan kitabullah." Ya jelaslah, Nabi akan menghukumi dengan kitabullah. Ini jafa namanya. Kasar, kaku. Dan demikian keadaan orang-orang gunung. Atau orang-orang Arab. Atau orang-orang Badui yang tinggal di Badiah. Orang-orang kampung. Sehingga Rasulullah SAW banyak memaklumi mereka. Banyak memaklumi mereka. Karena memang mereka hidupnya dengan unta dan kambing. Mengembalakan kambing, bukan orang kota, sehingga enggak tahu kadang-kadang kurang adabnya, kurang akhlaknya, kasar. Limadza libu'dihim 'anil 'ilmi wal ahkami wal adab? Karena jauhnya mereka dari ilmu dan hukum-hukum, dan jauhnya mereka dari adab-adab. Kurang ilmu, kurang akal, kurang akhlak, kurang adab. Ini keadaan A'rab. Dan ini yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Al-a'rab, orang-orang Badui, itu lebih dahsyat kekufurannya dan lebih dahsyat kemunafikannya. Bukan A'rab bermakna orang-orang Arab. Karena Rasulullah SAW juga orang Arab. Sebagian besar para sahabat juga orang-orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya dari kalangan Arab. Tetapi A'rab berbeda dengan Arab. Arab jamaknya, mufradnya Arabi. Itu kalau turunan Arab. Tetapi kalau A'rab adalah orang-orang yang tinggal di badiah, di kampung-kampung, yang mereka jauh dari ilmu, jauh dari adab, kurang pergaulan, tidak mengerti bagaimana bergaul dengan manusia, karena mereka biasa urusannya dengan urusan kambing, unta, sapi, dan seterusnya. Qala, dikatakan dalam faedah pertama, bahwa jafa'ul a'rabi, kasarnya orang-orang gunung, orang-orang kampung, karena mereka jauh dari ilmu, hukum, dan adab. Haitsuna syada man la yantiqu 'anil hawa. Di mana kelihatan kasarnya orang a'rab ini dalam hadis ini? Di mana terlihatnya kekasaran, kurangnya akhlak dia kepada Nabi? Haitsuna syada man la yantiqu 'anil hawa. Di mana dia yunashid orang yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Nabi SAW dikatakan la yantiqu 'anil hawa. Enggak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi A'rabi ini mengatakan kepadanya, aku minta dengan nama Allah, hukumi kami dengan kitabullah. Ini namanya munasyadah. Aku minta dengan nama Allah. Ya jelaslah. Nabi akan berbicara dengan wahyu. Ya pastilah. Namanya Nabi pasti menghukumi dengan kitabullah. Enggak perlu pakai munasyadah. Enggak perlu pakai kalimat ansyudukallah. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Agar engkau menghukumi dengan... Seakan-akan khawatir kalau Nabi menghukumi tidak dengan nama Allah. Di sini jafaknya. Seakan-akan khawatir kalau Nabi tidak menghukumi dengan kitabullah. Aku minta dengan nama Allah. Hukumi kami dengan... Disinilah terlihat jafaknya A'rab, orang-orang Badui. Padahal Nabi la yantiqu 'anil hawa, alla yahkum illa bikitabillah. Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, melainkan selalu berbicara dengan wahyu, dengan kitabullah. Enggak perlu pakai munasyadah. Enggak perlu pakai meminta dengan nama Allah. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis husnu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Haitsu lam yu'annifhu ala su'i adabihi ma'ah. Faedah kedua, bagusnya akhlak dari Rasulullah SAW. Di mana beliau tidak memarahinya. Di mana beliau tidak marah kepada orang yang kurang adab ini. Mungkin kalau bukan Nabi akan berkata padanya, kamu meminta kepadaku dengan nama Allah untuk menghukum dengan kitabullah. Aku ini Nabi. Pastilah berbicara dengan wahyu. Akan marah begitu kan. Tetapi Nabi tidak marah. Hanya berkata, aku akan hukumi kamu dengan kitabullah. Maksudnya mengiyakan. Iya. Aku akan hukumi kamu dengan kitabullah. Di sini bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Idfa billati hiya ahsan. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Membalas kekasaran dengan kelembutan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketiga. Istafadna min hadal hadithi. Anna haddazanil muhsan ar-rajm bil hijara. Hatta yamut. Faedah ketiga, kita mendapatkan hukum had bagi orang yang berzina yang muhsan. Yaitu dirajam dengan batu sampai mati. Dilempari dengan batu sampai mati. Ada riwayat dilempari dengan batu dalam keadaan dikubur sampai hanya terlihat kepalanya saja. Ada pula riwayat tidak dikubur. Yang jelas intinya bukan itu, tapi intinya adalah rajam dilempari dengan batu sampai mati. Barakallahu fikum, itu yang muhsan. Apa makna muhsan? Muhsan huwa man jama'a fi nikahin sahihin wa huwa hurrun mukallaf. Seorang yang muhsan adalah orang yang sudah pernah jima di dalam nikah yang benar. Perhatikan definisinya. Bukan yang sudah menikah, bukan. Tetapi yang sudah jima dalam pernikahan yang benar. Apa bedanya? Bedanya kalau dia menikah, belum sempat jima, cerai lagi, itu belum muhsan namanya. Loh, dia sudah nikah, iya tapi gak muhsan. Mengapa? Belum jima. Belum melakukan hubungan suami istri. Belum melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang halal. Dalam pernikahan yang syar'i. Kalau dia sudah menikah dan sudah duhul, sudah ada jima, sudah ada hubungan suami istri di dalam pernikahan tersebut, baru dikatakan muhsan. Jadi muhsan bukan hanya pernah menikah. Hati-hati itu, catat baik-baik. Pernah menikah dengan adanya jima dalam nikah itu, maka dia sudah muhsan. Wa huwa hurrun mukallaf, dan dia dalam keadaan bebas, bukan budak, bukan hamba sahaya, dan dia mukallaf, sudah dewasa, sudah mukallaf. Ini juga penting, sebab kalau dia masih kecil dikatakan belum muhsan, walaupun sudah menikah. Emang ada yang kecil menikah? Ada. Orang yang belum balik dinikahkan boleh, tetapi jimaknya nanti ketika sudah pantas dijimai. Sebagaimana Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, tapi belum dijimai kecuali beberapa tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Hurrun lawannya budak. Kalau dia budak, hamba sahaya, tidak dikatakan muhsan. Berarti catatan pentingnya ada berapa? Pertama, sudah menikah. Kedua, sudah ada jima dalam pernikahan tersebut. Ketiga, dia orang merdeka, bukan hamba sahaya. Keempat, dia sudah dewasa, bukan anak-anak. Berarti apa hukumnya seorang yang sudah muhsan? Dirajam sampai mati. Yang keempat, inna haddadzani alladhi lam yuhsin mi'ata jalda wa taghribu am. Yang keempat, kita dapatkan faedah dari hadis ini bahwa hukum had bagi orang yang berzina yang belum muhsan, yang tidak muhsan. Tidak muhsan bisa ada empat kemungkinan, karena kita tadi sebutkan muhsannya ada empat perkara. Nikah, jima dalam nikah tersebut, merdeka, dan mukallaf. Maka lawannya juga ada empat. Yang belum muhsan, imma dia belum dewasa, ini lawannya mukallaf. Kedua, bisa jadi dia budak hamba sahaya, maka tidak muhsan juga. Yang ketiga, dia belum menikah. Atau sudah menikah tapi belum jima. Ini semua yang belum muhsan atau yang tidak muhsan. Apa hukumnya kalau berzina? Seorang yang belum muhsan atau yang tidak muhsan ketika berzina, hukumnya dicambuk 100 kali dan taghribu am. Dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Makna diasingkan, apakah di penjara atau dipindahkan ke tempat lain dengan pengawasan pemerintah, tidak boleh dia pergi ke tempat asalnya. Tidak boleh kembali ke tempat asalnya sampai 1 tahun. Kalau yang pertama di penjara itu mudah. Tapi yang kedua berarti harus ada pengawasan, karena yang kedua itu diasingkan ke kampung lain, ke kota lain, kemudian diawasi, tidak boleh dia pergi ke kampung asalnya. Sampai 1 tahun. Barakallahu fikum. seperti istilah di sini tahanan rumah. Ya. Tahanan rumah artinya dia tinggal di rumah saja, nggak boleh keluar kota. Tapi di tempat pengasingan, di tempat pengasingan. Yang kelima, istafadna min hadzal haditsi annahu la yajuzu akhdhal 'iwad li ta'tilil hudud. Faedah yang kelima adalah tidak bolehnya mengambil imbalan untuk membatalkan hukum had. Tidak boleh memberikan tebusan, memberikan bayaran, memberikan pengganti, memberikan imbalan, apa saja namanya, untuk membatalkan hukum had. Tidak bisa. Berbeda dengan hukum-hukum yang bukan hukum had. Beberapa hukum-hukum yang bukan hukum had adalah haknya orang yang terdolimi. Saya terdolimi begini, begini, begini, maka harus dibalas. Nah, di sini ada imbalan. Mengapa? Karena itu bukan hak dari langsung dari hak Allah, tetapi itu hak orang yang terdolimi, maka dia boleh berkata, udah gak apa-apa, saya tidak membalas, tapi kamu bayar tebusan sekian. Boleh membalas qisas, boleh diat. Diat itu tebusan. Atau kalau engkau misalnya dilukai, al-ainu bil-aini, ada dalilnya dalam Quran, mata dengan mata. Mata saya sampai buta, matamu harus dibutakan. Taib. Tapi kemudian kamu mengalah. Sudahlah, saya tidak akan butakan matamu. Tapi engkau bayar tebusan untuk mengobati mata saya dan untuk menggantikan kerugian saya. Itu berbeda. Ya. Tapi kalau hukum had, Allah yang menentukan, Allah yang mensyaratkan, dan itu hak dari hak Allah, tidak boleh digugurkan dengan apapun. Bahkan tidak boleh digugurkan dengan imbalan. Misalnya keluarganya mengatakan, udahlah saya maafkan istri saya dan saya maafkan kamu yang berzina, udah biarin saja mereka bebas. Loh, ini bukan hak kamu wahai suami. Ini sudah melakukan pelanggaran Al-Quran, pelanggaran sunnah, dia melanggar syariat Allah, maka harus dirajam yang sudah muhsan, harus dicambuk yang belum muhsan. Gak bisa ditebus dengan tebusan apapun. Wa in akhadha fahuwa min aklil amwali bil batil. Kalau ternyata dia mengambil harta itu dengan berbisik, nanti saya gak laporkan polisi. Nanti saya gak laporkan sama pemerintah, nanti kamu dirajam loh. Bayar, sekian. Ini barakallahu fikum, namanya mengambil harta orang lain dengan batil. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Fahuwa min aklil amwal bil batil. Kalau dia meminta tebusan tersebut, maka berarti dia memakan harta yang haram. Memakan harta manusia dengan batil. Yang keenam, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini. Inna min aqdam man aqdama ala muharramin jahlan aw nisyanan la yu'addab. Faedah yang keenam, bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang haram karena kebodohan atau karena lupa, alpa, tidak dihukum. Jadi harus karena sengaja-sengaja, harus karena benar-benar tahu dia melanggar aturan. Tapi kalau jalan, oh sekira boleh, ini padahal gak boleh. Itu berbeda. Demikian pula lupa. Maka yang melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran jahlan, yu'allam. Yang melakukannya karena kebodohan, ya diajari. Kalau melakukannya karena lupa, ya diingatkan, supaya ingat. Fahadha ftada al-hadda an ibnihi bimi'at syatin wa walidah. Apa contohnya, atau apa yang kita dapatkan dari hadis ini, sehingga ada kesimpulan, kalau tidak tahu, kalau enggak ngerti, enggak apa-apa. Dari mana dia dapatnya? Nah, dari apa yang dilakukan oleh orang tadi. Dia memberikan tebusan, memberikan 100 ekor kambing, memberikan budak hamba sahaya untuk menebus. Ini karena kebodohan, dia enggak ngerti. Ya Rasulullah, hukumi aku dengan kitabullah. Maka kata Nabi, kambing-kambing tadi dan budak tadi ambil kembali. Enggak dihukum. Loh, kamu melanggar, enggak dihukum. Mengapa? Dia lakukan karena kebodohan. Dia tidak mengerti. Maka Nabi hanya berkata, kembalikan. Mengatakan pada orang kedua untuk mengembalikan pada orang pertama. Sehingga orang kedua yang menerima harta tadi enggak dihukum. Yang memberinya juga tidak dihukum. Padahal itu adalah termasuk rasyi wa murtasyi. Ar-rasyi wa murtasyi finnar, kata Nabi. Seorang yang menyuap dan orang yang disuap dalam neraka. Apa makna suap dalam Islam? Maknanya rasyi atau rishwah adalah membayar sesuatu untuk membatalkan hukum Allah. Harusnya dirajam, dibayar supaya enggak dirajam. Harusnya dicambuk, dibayar supaya enggak dicambuk. Ini semua rishwah namanya. Kembali kepada kitab. Karena orang tadi melakukannya dhannan ibahatahu wa faidatahu, dia membayar tebusan tadi karena mengira itu boleh. Karena mengira itu hak suaminya, maka ditebus dengan sekian kambing supaya tidak lagi menuntut rajam. Kata Nabi, tidak bisa. Kembalikan. Falam yakun minan Nabi SAW illa an a'lamahu bil hukum. Nabi SAW tidaklah melakukan kepada orang tadi hukuman kecuali memberitahu, kecuali mengajarkan ilmunya. Al-ghanam wal-walidah rudda ilaik. Diajarkan bahwa kambing-kambing tadi dan juga budak-budak tadi yang kamu berikan kembali kepada kamu. Waradda alaihi syiahahu wa walidatahu. Dikembalikan kambing-kambingnya dan dikembalikan pula budaknya. Yang ketujuh. Istafadna min hadal hadithi aida. Qa'idah far'iyah ammah. Kita dapatkan kaedah cabang yang sifatnya umum. Apa itu kaedah yang didapatkan? Inna man fa'ala syai'an lidhannihi wujuda sababihi fatabayyana adamu wujudis sabab fa'inna fi'lahu laghin la yu'tadu bihi. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena dugaannya bahwasanya itu ada sebabnya dan ternyata tidak ada sebab itu, maka perbuatannya laghin, perbuatannya sia-sia, tidak melahirkan hukum. Perbuatan sia-sia tidak mempengaruhi hukum. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah. Seorang yang melakukan sesuatu dikira ada sebabnya, ternyata enggak ada sebabnya, maka tidak mempengaruhi sebuah hukum, seakan-akan tidak ada perbuatan itu. Apa contohnya? Saya bayar 100 ekor kambing, asal enggak dirajam ya. Sudah dibayar, sudah diterima, tetap dirajam. Loh, kan sudah ditebus tadi. Tidak. Ngaruh, tidak ngaruh. Kenapa tidak ngaruh? Karena ini bukan sebab itu bukan sebab ini. Enggak ada hubungan sebab akibat. Rajam enggak bisa gugur dengan membayar 100 ekor kambing. Tidak akan bisa gugur dengan memberikan seorang budak. Tidak. Tidak mempengaruhi hukum, tetap dirajam. Atau tetap dicambuk. Barakallahu fiikum. Itu maksudnya kaidah ammah tadi. Yang kedelapan, berkata Ibnu Hajar Al-Hafidz, wal haqqu anna al-idhn bit tasarruf muqayyad bil 'uqud as-sahihah. Yang benar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, izin untuk melakukan sesuatu itu berkait dengan akad yang sahih. Izin untuk melakukan sesuatu itu bergantung, berkait dengan akad yang sahih. Kalau akadnya batil, maka izinnya juga dicabut. Baik. Kata Ibu Daqiq Al-Aid juga mirip seperti itu. Fama akhadha bil mu'awadatil fasidah yajib radduhu wa la yamlik. Apa yang diambil dengan akad yang fasidah, akad yang rusak, yang tidak sah, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini barakallahu fikum terpakai kaidah-kaidah ini di dalam muamalah. Walaupun uangnya sudah diberikan, barangnya sudah dibawa, wah ini jual beli yang sah, ternyata ada syarat yang batil. Apa itu? Di dalamnya isinya tidak diketahui. Saya beli kotak ajaib. Membeli kotak misteri. Isinya apa? Ya enggak tahu. Bisa emas, bisa mutiara, bisa jam tangan, bisa pula sapu tangan, bisa pula tisu satu lembar. Wah ini judi, enggak bisa, enggak sah. Bagaimana hukumnya? Uang tadi kembalikan. Tidak boleh jual beli yang seperti ini, tidak sah. Ini barakallahu fikum. Dari mana dapatnya kaidah ini? Dari kejadian tadi. Orang itu sudah memberikan 100 ekor kambing, sudah memberikan budak sebagai tebusan kepada orang tadi yang istrinya dizinai oleh anaknya. Ternyata Nabi bilang kembalikan. Mengapa? Karena akadnya tidak sah. Karena akadnya tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.